aku lucu, anu acuk biru diuntun dua tangdo sederhana. Cara baheula henteu ele ku model anyeuna anu diuntun dua malas kasih kumangsa terpukul jadi ciri lambang wajang anu teguh berbakti. Duh nasaha nu diuntun sederhana. Aduh ku nari waktu senalik imut saeti hati sumabat nudi utun dua itu nari pantas ketinggalan macam cara bahela si horeng geuning.